إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Wajib ditegakkan yang namanya saling menasihati. At-tanasuh, saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan, saling memberikan masukan-masukan. Tiap-tiap muslim yang sahu wa yunsah, dia punya hak untuk menasihati, dia juga perlu dinasihati. Dibahasakan oleh sebagian ulama, laisa ahadun fauqan nasihah, tidak ada seseorang pun yang di atas nasihat, yang anti nasihat. Barakallahu fikum. An-nasiha ibn abidina azakumullah, dalam pembahasan ukhuwah islamiyah, itu merupakan dalilul ukhuwatis sadiqah, bukti dalil persaudaraan yang jujur. Termasuk konsekuensi ukhuwah, termasuk hak ukhuwah. Menasihati saudaranya dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, dengan cara yang bagus, dengan niatan untuk perbaikan bersama, kebaikan bersama, semakin ke depan, hal-hal yang kurang patut ditinggalkan, dihilangkan, perkara yang mungkar, dijauhkan, semakin lama semakin bagus, semakin bersih ukhuwahnya. Barakallahu fikum. Ada sebagian orang-orang bijak mengatakan, dikatakan min manthuril hikam. Katanya orang bijak, dan itu diambil oleh para ulama sebagai ibrah, mereka mengatakan, man ahabbaka nahaka, wa man abghadaka aghraka. Orang yang mencintai kamu pasti akan melarang kamu, dan orang yang membenci kamu, dia pasti akan menjerumuskan kamu, membiarkan kamu dalam kesalahan, membiarkan kamu dalam kemungkaran, hal-hal yang menyelisih syariat tanpa dilarang, tanpa ditegur, tanpa dinasihati, dibiarkan, bahkan mungkin dijerumuskan, itu tanda dia benci kamu. Man ahabbaka nahak wa man abghadaka aghraq. Orang itu kalau sudah dengan saudaranya, dengan sahabat karibnya, dengan teman dekatnya, dengan orang yang sangat dia cintai karena Allah, tidak akan rela mendapati saudaranya ini jatuh dalam perkara-perkara mungkar. Punya kesalahan-kesalahan, tidak bakal rela. Sehingga otomatis, begitu saudaranya mengerjakan perkara yang mungkar, dia bereaksi. Karena cintanya, karena persaudaraannya, jangan kerjakan itu. Itu perkara yang membinasakan. Hati-hati, jangan kerjakan yang itu. Akan membinasakan diri kamu, akan merusak duniawiyah kamu, akan menghancurkan agama kamu. Jangan. Ketika ada yang teriak sama kamu, jangan. Tanda dia cinta kamu. Gak kepingin kamu itu terjatuh dalam jurang kebinasaan. Itu secara fitrah masuk, secara akal sehat masuk, apalagi secara syariat. Kita kasih gambaran ilustrasi. Ada anak kamu main-main di pinggir jurang. Kamu biarkan atau kamu cegah? Jawabannya, ya tergantung. Antum senang anak atau benci anak. Kalau antum mencintai anakmu, engkau sebagai orang tua kandungnya, cinta kepada anak kamu enggak bakal rela, bakal kamu cegah gitu. Le gitu. Namanya le. Dung. Orang belik panggilnya apa? Anak kecil. Dung. Belik pada kalau fokus. Pada apa ya? Langsung. Dung aja dung. Gitu. Teriak dia. Teriakan dia itu menunjukkan cinta kepada dia. Jangan, nanti kamu jatuh. Gitu. Wah gadas. Ketika engkau punya sahabat karib, teman dekat yang kamu cintai karena Allah, kamu punya saudara seiman, seagama, seakidah, semanhaj, mendapati dia jatuh dalam sebuah kemungkaran, kecintaan kamu langsung akan membuat kamu bereaksi. Ya akhi, jangan kerjakan itu. Itu kebinasaan, itu penyimpangan. Jangan. Tanda cinta. Menasihati saudaranya ketika tergelincir dalam perkara-perkara kurang patut atau kesalahan atau kemungkaran. Yang namanya saudara, yang namanya teman karib, ketika ada temannya salah, menasihatinya pun dengan cara yang terbaik. Dia tunjukkan kasih sayangnya, dia tunjukkan rasa cintanya, dia tunjukkan perhatiannya sambil menasihati. Jangan ya akhi, nanti kamu begini, jangan ya akhi. Bahasanya beda. Bahasa orang yang sangat cinta kepada saudaranya. Ini dikatakan sebagai thamanul ukhuwah. Harga yang harus kamu bayar dalam berukhuwah Islamiyah. Apa itu? Saling menasihati. Saling menasihati. Man abghadaka aghraq, orang-orang yang membenci kamu akan menjerumuskan kamu. Tanda dia benci kepada kamu. Kamu dalam kondisi mau jatuh dalam kebinasaan jurang. Mau beli teman. Mau mati, matilah. Dibiarin kamu. Kamu dibiarin. Bahkan kamu teriak minta tolong, tolong, tolong, aku terperosok. Pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu. Melintas nengok, pergi dia. Begitu dia jatuh dalam jurang, betul-betul jatuh dalam jurang, binasa dia. Paling, oh jatuh, binasa ya. Ya uslah. Apalagi dengan senyuman penuh misteri. Itu tanda dia membenci kamu. Itu musuh kamu. Orang yang gak suka sama kamu. Membiarkan kamu dalam kebinasaan. Wah kata ketika ada seorang ikhwah, seorang sahabat. Terjatuh, tergelincir dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran. Dibiarin saja. Ciri wong Jawa Timur. Ojo direken. Janonai. Spam beli temen, bang mati-mati, los mana? Tanda dia benci sama kamu. Barakallahu fikum. Ad-din an-nasiha. Rasul mengatakan dalam sabdanya, agama itu nasihat. Jarir bin Abdillah al-Bajali, semoga Allah meridainya, mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan menasihati semua kaum muslimin. Ini prinsip agama. Ini prinsip agama. Tayyib, dan diterapkan dalam perkara ukhuwah, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam berukhuwah, kita harus bersiap-siap berlapang dada, ada pihak yang menegur kita. Ada pihak yang menasihati kita, yang meluruskan kita, yang memberitahu aibnya kita. Kamu jangan marah. Kamu jangan tersinggung. Berterima kasihlah. Kamu dikasih tahu kelemahan kamu. Mungkin cara dia halus, mungkin juga kasar. Jangan pandang itu. Untuk kebaikan kamu sendiri. Sampaikan terima kasih banyak atas masukannya. Syukran katsir jazakallah. Kamu evaluasi, kamu rubah. Memperbaiki diri. Dahulu para salaf, berterima kasih kepada semua orang yang ngasih hadiah kepada beliau. Apa hadiahnya? Dikasih tahu kesalahannya. Bukan datang bawa sekarung apa namanya haseblek nanas madu. Enggak, datang ke rumahnya, afan ya akhi, ada perlu sama antum. Kenapa? Afan, ana melihat pada antum ada ini, ada ini, ada itu, ada demikian dan demikian. Ini dalam pandangan agama keliru. Fadhal, antum perbaiki keadaannya. Orang yang baik, seorang akh yang tulus dalam ukhuwahnya akan berterima kasih. Jazakallah khair, Allah ibarakikum. InsyaAllah akan kita perjuangkan untuk kita perbaiki. Kalau perbaiki, kalau ada perbaiki. Tidak ada, sebagai pelajaran penting. Teman-teman saya tidak kepingin saya begini, begini, begini. Jadikan perbaikan ke depan. Mis'ar Ibnu Kidam rahimahullah pernah mengatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainah. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada aku keaiban-keaibanku. Dihadiahkan dengan rahasia antara aku dengan dia saja. Tanda orang itu mencintai kamu. Tanda orang membenci, sok menasihati, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan. Sok menasihati di depan halayak ramai. Sok menasihati membongkar aib di depan banyak orang. Ini bukan orang yang menasihati. Orang yang membenci Anda. Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Raudhatul Uqala, kata Ibn Hibban rahimahullah, wa alamatun nasih إذا أراد زينة المنصوح له أن ينصحه سرا وعلامة من أراد شينه ayyan sahahu ala niyatan. Ciri-ciri, alamat orang yang menasihati kamu dan ingin menghiasi kamu, membuat kamu itu indah dan baik, dia akan menasihati kamu sembunyi-sembunyi. Berdua saja. Jadi datang ke rumahnya, ngomong langsung. Dan ciri-ciri orang yang sok menasihati padahal ingin mencoreng-moreng nama baik kamu, menjatuhkan kehormatan kamu, dia akan menasihati kamu terang-terangan di depan halayak ramai. Nah, disebutkan fulan. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begitu, dia begitu. Saya kerjakan ini semua dalam mereka menasihati beliau. Itu tanda kebencian, bukan tanda cinta. Kalau kamu cinta saudara kamu, kamu akan nasihati dia dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan halayak ramai. Intinya, kita harus siap menerima masukan dari siapapun. Berterima kasihlah kepada siapapun yang ngasih tahu kelemahan kita. Jazakallah khair. Mungkin caranya tepat, mungkin tidak tepat, yang dipandang. Kita ketika hendak menasihati teman kita, sahabat kita, tunjukkan kamu mencintai dia. Dinasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Empat mata. Dengan cara yang baik, berharap dia mau kembali lagi. Intinya adalah tegakkan nasihat. Dikarenakan barakallahu fikum, masing-masing kita, masing-masing muslim, tidak ada yang maksum. Semuanya tempatnya alfa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Tempatnya kesalahan dan kemungkaran. Bani Adam. Sadar diri, tahu diri, mawas diri. Enggak ada yang sempurna. Dan memang saudara kita, teman-teman kita, ikhwa-ikhwa kita, dijadikan cermin kita. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Idza wajada fihi aiban aslahahu. Ketika mendapati pada cermin itu ada keaiban, akan dia perbaiki cermin tadi. Kita tahu kelemahan kita ya dari teman-teman kita. Lapang dada terima nasihat, lapang dada menerima masukan, siap berbenah diri, siap untuk mengambil ibrah dari semua yang ada. Dan ketika posisi antum menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan sembunyi-sembunyi. Ketika satu sama lain menegakkan prinsip ini, pertanda ukhuwah antum itu bagus. Ukhuwah antum itu tegak dengan baik, jujur ukhuwahnya. Siap dinasihati, siap menasihati. Ini saya dahulukan, dikarenakan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menegaskan ini merupakan thamanul ukhuwah, harga yang kamu bayar untuk sebuah ukhuwah. Harus saling menasihati karena Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, ini yang susah dan enggak gampang diwujudkan. Terus terang saja ya, jujur ya, di tengah-tengah kita, kita punya sebuah watak yang kurang bagus. Apa wataknya itu? Wataknya kita ini adalah orang-orang yang menegur kita, yang menasihati kita, orang yang paling kita benci. Itu watak yang salah, yang keliru. Dia negur, dia nasihati. Oke. Ini orang mesti gak suka sama saya nih. Lihat nih. Nih, datang ke rumah dia. Tak pikir bawa nanas madu sekeranjang ini. Apa dia kerjakan? Datang itu langsung menyampaikan semua keaiban saya. Apa ini? Hati-hati, terbalik itu pemahaman jantung. Dia benci kamu kalau datangnya ke masjid, dia mengadakan muhadharah, dia mengadakan daurah, terbuka secara umum, live streaming seluruh dunia. Dia bicarakan kamu, nama kamu, aibnya kamu di forum tersebut. Tanda, okay. Orang-orang genda, orang-orang waras. Ini tandanya benci sama antum. Kalau ke rumahnya kamu, telepon langsung kepada kamu, wapri kepada kamu, berdua saja menyampaikan kekurangan kamu, tanda dia cinta. Dipahami ini? Maka saya tekankan, tolong dirubah mindsetnya ini. Orang-orang yang menasihati kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan sembunyi-sembunyi, itu orang yang cinta kepada kita. Man ahabba kana hak. Orang yang mencintai kamu akan mencegah kamu, akan melarang kamu. Dan caranya dia. Kalau mertamu langsung ke rumah kamu, gentle dia, menyampaikan semua yang ada. Ini sahib itu ini. Ada sahibuna. Jazakallah khair. Sudah kamu teman sudah biasa, kamu bukan malaikat. Jangan sok suci. Kamu tuh banyak salah, jelas. Semua juga banyak salah. Ada yang datang, nasihati, terima. Buka lebar-lebar. Ada lagi yang akhir. Mungkin saya enggak tahu. Yang ini, antum punya ini, antum punya ini. Antum dulu ngomong begini, antum begitu. Antum bisa klarifikasi, bisa diskusi. Oh iya, jazakallah. Terima kasih banyak. Semoga Allah merahmati antum, akan saya perbaiki. Kok tidak ada? Afan tidak ada pada anak ya. Tapi akan saya jadikan ibroh sebagai pelajaran penting. Ke depan saya berjuang jangan sampai jatuh dalam poin di atas. Jazakallah. Itu seharusnya. Jangan terbalik. Orang yang membiarkan kita dianggap yang cinta kita, yang menasihati kita, malah musuhnya kita. Terbalik antum itu. Dipahami gak? Dan yang berikutnya, tolong jangan egois. Tolong jangan keras kepala. Tolong jangan sok suci lah. Ya, masing-masing kita punya kesalahan, punya kealpaan, punya kekhilafan. Mari bersama-sama saling menasihati, saling mengingatkan, saling bertegur kesalahan, memberikan solusi, bimbingan, arahan kepada masing-masing kita dengan harapan kitanya semakin bagus, semakin bersih dari kesalahan tadi, bisa saling ukhuwah dengan bagus. Barakallahu fikum. At-tanasuh. At-tanasuh. Ya, tolong at-tanasuh. Saling menasihati. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Wa hadha wadih. Ngatain nggih? Sebagian ulama kita ke Al-Buqa'i rahimahullah justru berangan-angan Allah kasih rezeki harta benda yang lapang. Jadi orang yang lapang harta, kaya raya. Tujuan dia bukan untuk bermewah-mewah perkara duniawiyahnya. Tujuan dia, kata beliau, aku akan siapkan hadiah dengan harta yang aku miliki kepada siapa saja yang datang kepada aku, ngasih hadiah kepada aku berupa kaiban-kaiban. Tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Datang, wahai Buqa'i, antum gini lho. Nih, buktinya, nih buktinya. Oh iya, jazakallah khair. Kasih sekepok, fulus. Qabal untuk antum, jazakallah khair. Datang lagi yang berikutnya, Al-Buqa'i. Antum sadar enggak? Antum pernah mengatakan begini, antum berbuat demikian. Nah, sadar, kapan ya? Ini ketika itu, ini saat itu. Oh iya, benar. Saya bilang begitu, iya. Allahul musta'an. Astagfirullahaladzim, saya salah. Jazakallah khair. Sekepok uang lagi. Atum bawa. Fadal atum pulang. Jazakallah khair. Kepingin kaya hanya untuk itu. Itu pertanda para salafun salih. Sangat-sangat berkeinginan mereka menjadi baik. Jauh lebih baik dengan cara seperti itu. Ditunjukkan kelemahannya, kesalahannya dengan baik-baik pula oleh sahabat karibnya, teman baiknya, atau ikhwahnya. Untuk perbaikan di masa mendatang. Barakallahu fikum. Dengan cara ini, kitanya akan semakin soleh, semakin baik. Dengan cara itu, maka persahabatan menjadi indah. Dan ingat ya, yang juga dianjurkan adalah cara menasihatinya, jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Tetapi dilakukan dengan cara berkala. Katanya para ulama, aqlil itabak. Perjaranglah teguran-teguran kamu. Diperkala manis gitu, ngasih masukan barakallahu. Ini yang pertama. Dan ingat, ini bukan semata-mata wacana. Ini wajib diwujudkan di alam nyata dalam persahabatan dan ukhuwah kita. Yang kedua, qabulul uzur. Menerima uzur sahabat kita. Ini rangkaian dengan sebelumnya. Terkadang ada teman kita, sahabat kita, ikhwah kita mengerjakan tindakan yang jelek pada antum. Berbuat yang kurang bagus pada antum. Ya, yip. Mungkin mereka tidak sadar. Mungkin mereka tidak ingat. Sehingga ketika mereka ingat, minta maaf, minta uzur. Atau ketika ditegur, dinasihati, diingatkan, dia baru sadar, baru insaf, mengerjakan tindakan yang salah. Dia minta uzur, dia minta maaf. Maka kewajiban kamu, wahai muslim, mendapati saudara kamu yang seperti itu, wajib menerima uzurnya. Wajib menerima uzurnya. Ya, labas, gak apa-apa. Selagi bang antum gak sadar, antum tidak sengaja, dan selagi antum minta maaf dengan baik, labas, saya maafkan. Semoga untuk kebaikan kita semua. Mungkin saya juga demikian, saya mungkin pernah mengatakan hal-hal yang kurang tepat, tinggal aku saya kurang pas, mungkin antum tersinggung dengan yang saya sampaikan, saya juga minta maaf. Dan maafkan. Sehingga saling memberikan maaf kepada saudaranya. Inilah yang membuat ukhuwah menjadi indah. Muamalah menjadi bagus. Saling memberi uzur dan menerima uzur saudaranya. Dan itu tanda jujurnya ukhuwah Islamiyah dan konsekuensi persaudaraan. Sekali lagi, tidak ada saudara kamu yang luput dari kesalahan. Selama dia sudah datang kepada kamu, minta uzur kepada kamu, minta maaf kepada kamu, maafkan dia. Wa minal karam alla tujadilu. Dan termasuk perangai yang sangat mulia, kamu jangan debat dia dalam masalah itu. Jangan. Datang kepada antum, afan ya akhi, anak kemarin kayaknya kok mengucapkan sesuatu, kayaknya antum tersinggung ya dengan saya sampaikan. Iya. Afwan jidanya akhi. Afwan itu tidak gratis. Didebat. Makanya kamu ini belakang-belakang ngeroeng-ngeroeng dulu. Nah, antum tuh makanya kalau ngomong dia hati-hati. Antum ini. Ya udah saya maafkan. Itu bukan karam. Itu bukan sebuah kemuliaan akhlak. Tindakan antum memicu hal berikutnya. Orang yang tadinya dalam minta maaf, kembali tersinggung lagi dengan yang kamu sampaikan. Sehingga kata para ulama, terima uzurnya dia, terima alasan dia, terima maafnya dia, dan jangan kamu debat. Cukup. Fal'udhru inda kiraman nasi makbulu, wal karimu ala kulli halin, talibun udhru ikhwanih. Yang namanya uzur, di kalangan orang-orang yang mulia akhlaknya, diterima. Orang yang mulia akhlaknya justru mencari uzur saudaranya. Ini orang kok Masya Allah ya, nyelkit banget ucapannya ini. Tumben-tumbennya dia mengatakan begitu. Ini kok tumben, perlakuannya, tingkah lakunya kok. Langsung kamu kasih uzur. Jangan-jangan dia gak sadar. Jangan-jangan dia gak paham yang dia sampaikan. Mungkin dia lagi kalut, lagi galau, lagi banyak masalah. Mungkin ekonominya lagi berantakan. Oh, mungkin lagi ada musibah. Sehingga dia mengatakan demikian. Dikasih uzur. Selagi bisa dan mampu ngasih uzur. Ketika ada kesempatan berjumpa dan bertemu, ingatkan dia, nasihati dia. Afan ya akhi, antum kemarin mengucapkan kata-kata ini bla bla bla bla bla. Kalau dia orang yang lupa, enggak bakal ngaku. Ah, masa anak ngomong gitu sama antum? Ah, antum kan sahib anak, antum kan teman anak, maksudnya ngomong gitu sama antum? Iya. Masa iya? Astagfirullahaladzim. Afan ya, afan. Dia minta maaf. Maafkan dia. Langsung maafkan dia. Agarlah. Harus seperti yang namanya muamalah. Intasi. Harus seperti itu. Sehingga saling berlapang dada. Saya berjiwa besar, saling memaafkan, saya menerima uzur. Terutama ketika ikhwah kita ini, teman kita ini, sahabat kita ini, orang yang memang dikenal baik, bagus orangnya. Akan mengatakan, kok tumben ya begitu? Itu kan jarang dia kerjakan. Itu namanya zaul hayat. Orang-orang yang ma'ruf, masyhur dengan kebaikannya, tergelincir. Maka wajib diiqalah. Wajib diiqalah, diterima uzurnya, dicari uzur yang pas untuk dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Abi Dawud bin Majah dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah yang sahihah dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqala Allahu athratahu. Barang siapa yang menerima alasan, menerima uzur dari seorang muslim, Allah akan terima uzur, akan ketergelincirannya. Mengiqalah. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Aisyah semoga Allah meridainya, dari Abi Dawud tadi sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aqilu dzawil hayati atharatihim illal hudud. Hendaklah kamu aqilu, mengiqalah, menerima alasan, menerima uzur dari zaul hayat, ketika tergelincir, jatuh dalam kesalahan. Zaul hayat diterangkan dalam syarahnya, orang-orang yang dikenal ma'ruf kebaikannya, kebaikannya, kebagusannya, ketaatan dan kesolehannya ma'ruf, jatuh dalam sebuah kesalahan. Ketika mereka minta uzur, maafkan. Atau antum langsung ngasih uzur untuk mereka. Mungkin ini, mungkin itu, barangkali ini, barangkali itu. Dikasih ihtimalat, berbagai macam opsi kemungkinan tentang diri. Illal hudud, kecuali kalau jatuh dalam hal-hal yang terkena hukum had. Maka tidak bisa. Hukuman had, tindakan-tindakan tertentu yang dihukum had dalam Islam. Zina, dirajam. Kalau sudah menikah, cambuk yang belum menikah, potong tangan bagi yang mencuri, hukum had. Kalau ini, enggak ada maaf. Semua dihukum had, baik dia orang mulia atau orang yang enggak mulia, barakallahu fikum. Intinya adalah qabulul uzur. Ya, latihlah, tanamkan dalam jiwa kita ini, selalu memberi uzur, mencari uzur untuk teman kita, sahabat kita. Sekali lagi, teman kita bukan maksum. Sahabat kita bukan malaikat. Mereka manusia biasa, pasti punya salah. Selama teman ini, sahabat ini, ikhwah ini, orang yang dikenal baik, bagus selama ini, dan dia jatuh dalam sebuah kesalahan, kalau dia datang minta maaf, maafkan. Datang minta uzur, terima uzurnya. Jangan ngeroweng, jangan banyak kalam, jangan banyak debat. Terima. Atau antum secara langsung ngasih dia uzur. Opsi-opsi kemungkinan terbaik untuk tindakan dia tadi. Mungkin begini, mungkin begitu. Barakallahu fikum. Dengan cara inilah yang namanya muamalah menjadi bagus. Konsekuensi sebuah ukhuwah Islamiyah, barakallahu fikum, qabulul uzur. Yang ketiga, atau saya bawakan dulu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarus Salikin, keterangan bab ini, beliau mengatakan, man asa'a ilaika Thumma jaa ya'tadziru an isaatihi. Fa inna tawadhu'a yujibu 'alaika qabula ma'dziratihi. Haqqan kanat aw batila. Wa takilu sariratahu ila Allah. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kamu, menyakiti kamu, mengganggu kamu, lalu dia datang minta udzur tentang tindakan buruknya itu, dia minta udzur, minta maaf, maka perangai tawadhu, sikap tawadhunya kamu mengharuskan kamu menerima udzurnya. Mungkin udzurnya benar, mungkin juga batil. Jangan kamu pikir. Serahkan rahasia batin dia kepada Allah Jalla wa'ala. Saya terima, saya maafkan. Selebihnya serahkan kepada Allah. Orang baik akan menjadi baik dengan cara itu. Dia orang jelek akan semakin menjadi-jadi, akan semakin semena-mena. Antum jadi tahu siapa dia. Kedepannya, wassalam. Ini orang jelek. Barakallahu fikum. Gitu ya, nasihat, saling menasihati. Terima udzur ketika dia datang minta maaf atas kesalahan dia. Yang ketiga, termasuk konsekuensi ukhuwah Islamiyah adalah membela kehormatan saudara kita ketika ada orang lain yang merendahkan dia, mencela dia, dan tidak ada orangnya. Namanya difa' anil akhfi ghaibatih. Misal, engkau sedang ada di sebuah tempat. Di situ ada dua, beberapa orang ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba membicarakan, menggunjing fulan. Teman kamu, sahabat kamu, ikhwah kamu. Fulan, enggak ada orangnya di situ. Yang ada kamu. Konsekuensi ukhuwah Islamiyah, kamu harus membela kehormatan fulan tadi. Tegur mereka yang mengunjing dia. Ya. Ingatkan mereka yang mengunjing dia. Sampaikan kepada mereka hakikat teman kamu yang baik. Ingat kalau dia teman kamu yang bagus. Afwan ya akhi. Yang antum sampaikan tidak seperti itu. Fulan, saya kenal orang baik. Orangnya masya Allah beretika. Tadi antum mengunjing dia, katanya dia pengkhianat, katanya dia penipu. Afwan ya, dia kan seperti itu. Takillah antum, jangan membicarakan orang dengan keburukan. Antum membela teman antum, dia nggak ada orangnya, kamu bela dia di hadapan orang-orang yang mencelanya. Tanda antum cinta kepada dia, tanda tulus ukhuwah dengan dia, tanda antum enggak pencitraan. Enggak cari muka. Kenapa? Enggak ada orangnya. Dan itu dihancurkan. Lain halnya kalau ada beberapa orang menggunjing fulan, ada fulannya, ada orangnya digunjing, tiba-tiba kamu maju. Takilah ya akhi, dia enggak begitu. Itu ada ihtimal cari muka. Pencitraan, gitu ya. Nah, supaya dia fulan senang sama antum. Bukan itu maksud. Orang enggak ada. Dia gaib. Enggak ada di situ. Tapi dia dibicarakan sama orang lain. Dan kamu tahu itu enggak benar. Konsekuensi kamu sebagai ukhuwah, sebagai akh, sebagai teman dia, bela kehormatan dia. Besar pahalanya, ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Ahmad At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Darda. Semoga Allah meridainya, kata beliau SAW, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin nara yawmal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Jalla wa'ala akan palingkan neraka dari wajah dia di malam kiamah nanti. Tidak besar ya. Dalam hal riwayat yang lain juga indah Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibati kana haqqan ala Allah ayyuqiqahu minan nar. Barang siapa yang membela daging saudaranya, artinya dia membela kehormatan dia ketika digunjing, diribai orang lain. Barang siapa yang membela daging saudaranya dan dia tidak ada orangnya, maka hak atas Allah membebaskan dia dari neraka. Sebab selamat dari neraka. Itu luar biasa ya. Amal yang sangat mulia menunjukkan itu engkau ikhlas, engkau tulus, engkau jujur dalam bersahabat, dalam berteman, dalam berukhuwah. Orangnya enggak ada, tapi kamu bela kehormatan dia yang tidak ada itu. Barakallahu fiik. Hadza huwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Adhkar memberi penjelasan. Beliau mengatakan i'lam annahu yanbaghi liman sami'a ghibat muslimin ay yaruddaha wa yasjura qailaha fa illam yasjuru bil kalam zajarahu biyadihi fa illam yastati' bil yadi wala bil lisan faraqa dhalika al majlis. Ketahuilah, seyogyanya, semestinya bagi seseorang yang mendengar saudara muslim diribai, dia langsung bantah itu. Langsung dia tegur yang mengribai dia tadi. Afanya akhi, enggak seperti itu. Takillah ya akhi, ada muslim, ini orang baik-baik, jangan kamu ribai. Harus kamu bela. Kalau enggak bisa dengan lesan, dengan tangan, langsung kamu cegah, pegang tangannya. Fanya, enggak boleh riba ini. Ada seorang muslim, sahabat kita, teman kita, ikhwah kita, orang baik-baik, jangan kamu riba ya. Kalau enggak mampu dengan lesan, enggak mampu dengan tangan, dia harus segera pergi dari itu tempat. Tanda pengingkarannya, dia enggak rela, dia enggak ridho, dia enggak sudi ada muslim diribai. Pergi dia. Apalagi yang diribai ini bukan semata-mata muslim. Yang dia ribai, teman dia, sosok sunni salafi. Apalagi yang diribai yang punya manzilah, kedudukan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, seorang dai, seorang ustaz, pengampu dakwah, ikhwah yang ma'rufin, yang kebaikannya, apalagi gurumu sendiri, syekh kamu yang ma'ruf dengan perkara kebaikannya, syekh yang di atas sunnah, maka lebih-lebih lagi wajib kamu bela kehormatannya. Nafanya akhi, jangan kamu ghibai dia. Ini seorang dai Allah, seorang ustaz, masya Allah dakwahnya, orang baik-baik, jadi bukti baik. Nah, apalagi ini syekhuna, guru kita sendiri, jadi bukti baik. Min babi aula. Tidak bisa dengan lesan, dengan tangan. Tidak bisa, langsung pergi dari situ. Pertanda engkau enggak rindu dengan hati kamu. Tanda engkau mencintai dia karena Allah. Tanda engkau berukhuwah dia karena Allah. Tanda jujur ukhuwah kamu dengan dia. Tapi kalau kamu diem aja di situ, dibibai kamu diem aja, malah ketawa-ketawa, malah membiarkan, malah membenarkan, malah nambah-nambahi, Anda ini orang benci kepada si fulan. Anda merusak ukhuwah dengan si fulan. Dibibai. Fulan gini, diem. Iya benar. Dia begitu orangnya memang. Ngaco dia itu. Hah? Di situ lagi. Lagi bayi lagi gini. Itu kalau anak sudah tak kremes-kremesin. Tanda hada aduun lak. Ini musuhnya antum ini. Orang yang membenci kamu, enggak suka sama antum, merusak ukhuwah. Melanggar syariat. Barakallahu. Maka jangan kamu kerjakan. Difahami insyaallah ya, ini lebih mulia akhlaknya. Membela korban saudara kita yang tidak ada orangnya, dibela kehormatannya, Bela nama baiknya, termasuk min makarimil akhlak. Akhlak yang begitu mulia, yang begitu tinggi dari seorang muslim, menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa mawaddah, dan besar pahalanya. Orang tadi yang dengar berita, dengar kabar, diribai, digunjing oleh sebagian pihak, dan dia tahu ada Allah yang membela kehormatannya, yang membela nama baiknya, akan berterima kasih kepada si Allah tadi itu. Semakin cinta kepada dia, menghormati dia, marah dia. Jazakallah khair ya akhi atas yang itu melakukan sub. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Semakin sayang, semakin cinta, ukhuwah semakin kuat, barakallahu fikum, persahabatan semakin karib, dikarenakan ada konsekuensi ukhuwah yang disebutkan barakallahu fikum. Ada sebuah ucapan, barakallahu fikum, datang dari sebagian orang terdahulu. Dari Al-Wazir Hashim bin Abdul Aziz, barakallahu fikum. Dia mengatakan, As-sadiqu man sadaqaka fi syiddah la fi raha. Yang namanya teman yang menemani kamu dikala kamu duka mengalami himpitan hidup, bukan yang menemani kamu kala kamu lapang dan senang. Itu sahabat namanya. Suka duka bersama dengan kamu, itu sahabat. Kala suka sama kamu, kala kamu berduka menemani kamu, itu sahabat. Wal akh man dhabba anka fil ghaibi la fil mashhad. Yang namanya saudara, ikhwah, yang membela kehormatan kamu ketika kamu tidak ada. Bukan orang yang membela nama baik kamu di depan kamu sendiri. Di depan kamu pencitraan. Banyak niatan yang enggak bagus. Kalau kamu tidak ada, dia bela kehormatan kamu, hadza akhu, saudara kamu. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan bisa mempraktekan, mewujudkan, merealkan poin-poin di atas dalam ukhuwah kita. Saling menasihati, menerima uzur, memberikan maaf, dan membela kehormatan saudara kita ketika dia tidak ada. Akan diteruskan lagi insyaAllah poin yang berikutnya, ba'da zuhur nanti, sekarang kita persiapan untuk zuhur. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin.